Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kelima dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah beriman dengan nama-nama kitab Allah yang kita ketahui namanya. Di antara cara beriman dengan kitab-kitab Allah adalah beriman dengan nama-nama kitab Allah yang telah Allah dan Rasulnya beritahukan namanya kepada kita dan yang kita ketahui namanya. Yang pertama, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Suhuf Ibrahim diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Suhuf Musa diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Allah SWT berfirman, Suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa al-A'la 19. Yang kedua, Az-Zabur, diberikan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Allah SWT berfirman, Wa atayna Dawuda Zabura, dan kami telah berikan kepada Dawud kitab Zabur. An-Nisa ayat 163. Yang ketiga adalah At-Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Yang keempat adalah Al-Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah SWT berfirman, Nazzala alaikal kitaba bilhaqqi musaddiqan lima baina yadaihi wa anzalat taurata wal injil. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dengan hak membenarkan apa yang datang sebelumnya, dan dialah yang telah menurunkan At-Taurat dan Injil. Surat Ali Imran ayat yang ketiga. Dan yang kelima adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Kita harus beriman dengan nama-nama kitab tersebut dan nabi yang diturunkan kepadanya. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita beriman secara global. Maksudnya, kita beriman bahwa setiap rasul memiliki kitab, namun tidak semua kita ketahui namanya. Sebagaimana firman Allah, Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab dan timbangan supaya manusia berlaku adil. Al-Hadid ayat yang ke-25. Dan insyaallah akan datang penjelasan masing-masing dari kitab tersebut sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan di dalam Al-Quran. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.